disebutkan disifati oleh Allah bahwasanya hati itu adalah sahih. tetapi dalam hati itu resah dan berkata yang dia berserah. Maka di sini yang sudah kita lakukan pada beberapa jalan yang lalu, yang menjadikan manusia gagal di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu umumnya bukan karena jalan Allah itu tidak terang, bukan karena kebenaran itu tidak didatangkan oleh Allah dalam keadaan jelas, bukan karena agama ini tidak dijaga oleh Allah, bukan karena kebenaran itu tidak sampai kepada dia. Umumnya mereka itu gagal bukan karena seperti ini, tapi umumnya sebagaimana yang sudah kita alami, kegagalan mereka itu ketika datang pada mereka ujian, ketika datang kepada mereka penghalang, ketika datang kepada mereka rintang, kemudian mereka tidak bisa menjalani dan mereka berhenti dari mereka. Ya, apa yang disyaratkan bencana-bencana yang segera adalah kembali ke dalam masyarakat. Al-Imam Al-Baik dalam Allah ketika menjelaskan tidaklah manusia gagal menuju kepada jalan Allah SWT kecuali penghalangnya itu tidak akan keluar dari dua penghalang, yaitu dari syaitan dan dari musuh. Ini yang banyak gagalkan manusia itu jatuh di dalam jalan Allah SWT. Sudah banyak orang yang berjalan, kemudian mereka tidak baik jalan itu sebagai jalan kesalahan. Ada kalanya mereka terhalang oleh fitnahnya syaitan, dan ada kalanya mereka terhalang oleh fitnahnya nafsu. Dan biasanya manusia tidak memperhatikan masalah ini. Biasanya manusia mereka ketika baik mengejar sesuatu kebaikan, yang diperhatikan itu cuma kebaikan-kebaikan saja. Berapa pertamanya, berapa bulannya, ini pahalanya besar, ini amalan yang agung, tetapi tidak pernah memperhatikan apa yang mengucurkan. Inilah yang disarankan oleh Ulama dunia. Ketika Ulama dunia bertanya kepada Rasulullah SAW yang tidak pun ditanyakan oleh Rasulullah, karena Nas yas'alu yas'alu dan Rasulullah SAW mendengar. Kata Ulama, kebiasaan manusia, mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW yang ditanyakan mesti kebaikan. Amalan yang baik kepada Rasulullah, pahala yang berapa yang Nabi dan seterusnya. Untuk asal buahnya. Dan saya bertanya Nabi tentang keburukan, tentang kejahatan, tentang fitnah, tentang perkara yang menghalangi datangnya kebaikan. Dan ini sedikit sekali orang yang memahami, terutama lagi di dalam zaman-zaman fitnah ini. Banyak orang tertipu di dalam jalan-jalan mereka kepada Allah karena lebih banyak konsentrasi melihat kebaikan daripada melihat perkara kebaikan. Ini yang ditanyakan oleh Ulama. Sampai Ulama ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, itu bertanyanya sampai sedetil-detilnya dia tanya kepada. Ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah SWT telah mengatakan Islam kepada kita, sementara kita dulu orang besar. Apakah setelah ini akan ada syarat? Akan ada kejahatan? Dan menjawabkan lainnya akan ada kata-kata. Kemudian bagaimana Ulama? Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal Fahal. Tapi kebaikan itu sudah ada cacatnya. Kemudian sudah berjalan kembali. Fahadah, apakah setelah kebaikan yang ada cacat Jadi itu akan ada beberapa kaum yang mereka mengambil sunnah bukan dari sunnah, dan mereka mengambil petunjuk dengan bukan petunjuk. Ta'rifun lahum wa tunkiru. Kalian tahu mereka itu dan kalian mengenalinya. Kemudian mereka bertanya kepada Pahala Ba'dahar dan Khair Insan Ba'dahar dan Syar bin Al-Khair Pahala Ba'dahar dan Syar bin Al-Khair Khair bin Al-Syar. Apa setelah kejahatan ini kebaikan ini adalah kejahatan? Mereka berkata Nabi SAW menjawab, nah. Kemudian dia mengatakan, Tuhan kita tidak akan berjalan. Akan datang orang-orang yang menyuruh memakai berdakwah kepada manusia, tetapi begitu mereka jahat. Hun min jildatina. Mereka itu kulitnya sama dengan kita. Ya terkalamu lebih kasih namina. Mereka itu berbicara dengan bahasa kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Kudewa. Sedemikian detailnya kenapa Kudewa bertanya seperti ini? Tidak ada lain percaya Islam. Tidak ada lain percaya Islam. Maka ada sikap yang ditunjukkan oleh Kudewa di Ibnul Yaman setelah meninggal Rasulullah SAW. Ketika Kudewa meriwayatkan hadis tentang sesungguhnya iman dan amanah telah dicabut oleh Allah dari hati-hatinya manusia. Pada waktu iman dan amanah itu belum dicabut oleh Allah pada hatinya manusia, saya berdagang, bermuamalah kepada siapa saja. Sampai kepada orang kafir. Dan saya aman. Tapi setelah amanah dan iman ini dicabut dari hatinya manusia, saya tidak bermuamalah lagi. Saya tidak pernah berdagang lagi kecuali hanya pulang sama pulang. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu tidak ada yang bisa untuk mencari harus. Ini zaman. Bagaimana zaman kita? Bagaimana zaman di mana kita hidup ini yang benar biasa terhadapi zaman dua itu? Zaman di mana zaman kepalsuan. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang-orang yang mereka rusak dianggap membawa mereka. Maka tentunya kalau memang kita pada zaman ini merasa ingin menyelamatkan iman kita, kepentingan kita adalah agama kita, ini agama yang bisa menyelamatkan perjalanan hidup kita, tentu kita adalah orang yang sangat punya kebahagiaan yang besar. Maka ini adalah bab yang tepat insyaAllah. Dan ketika ahli kaya sangat penting yang kita kembali memahami masalah ini. Kita harus tahu tentang perjalanan iman kita, bagaimana perjalanan hati kita membawa selamatnya iman. Itu perjalanan yang berat, perjalanan yang berat. Masalah yang menggagalkan hati kita untuk mendapatkan iman itu adalah masalah yang besar. Coba mari kita lihat kaum sebelum umat yang lama. Hari kita ada yang berbuat dua salah, dua salah. Mereka itu sebelumnya orang-orang yang beriman. Orang itu. Kemudian setelah itu jadi kaum yang dikenal oleh Allah. Pada mereka yang didatangkan para nabi. Kemudian mereka menjadi musuh. Tapi dulu mereka saling juga beradikan dari Israel. Beradikan dari Israel. Banyak sekali Allah mengisahkan dari Israel. Dan kisah itu dibawa kepada Allah di dalam kitabnya untuk kita. Untuk pelajaran bagi kita. Allah rasa berjaga dalam menunjukkan kenikmatan yang luar biasa pada bagi Israel. Bukan hanya hal-hal yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka berupa hidayah taufik dari para nabi-nabi yang datang pada mereka, bukan hanya itu. Bahkan Allah menunjukkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa pada mereka. Di di seberang danau, diberi makanan dari langit. Ya, PT dari berbagai macam penjuru datang terus Nanti kita akan bicarakan apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Fahmi. Akan dinasihatkan oleh beliau pada usul yang tepat ini, Al-Qalbu Urdhatu Dzikrillah. Hati itu tempat diciptakan hati. Fitnah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sasarannya adalah meskipun kalau kita melihat secara nyata lahir dari modalnya ini banyak yang ada di luar anggota tubuh kita. Meskipun secara nyata lahir dari modalnya ini ada pada anggota tubuh di luar, tetapi sebenarnya sasarannya adalah hati manusia. Barangkali kita mengatakan dorongannya kan ada di mata. Mata itu adalah pasukan hati. Telinga itu pasukan hati. Semua anggota tubuh kita itu adalah pasukan hati. Apa yang dia dapat di luar itu dikirim ke hati. Maka sebenarnya sasaran dari dorongannya adalah kalau hati masuk. Hari ini Syekh Muhammad masalah yang rumit, masalah yang harus di mana manusia biasanya dengan masalah-masalah yang seperti ini banyak orang bisa memahami dan mengerti enggak? Masalah yang jelimet, masalah yang halus, masalah yang rumit, ini kebanyakan manusia bisa mengerti. Tidak banyak manusia. Maka salah satu cara Nabi memberikan pemahaman kepada manusia supaya mereka bisa memahami menjelaskan masalah ini ditunjukkan oleh Nabi sesuatu yang konkret. Inilah salah satu keunggulan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab digunakan jadah dan namanya tasbih. Tasbih itu biasanya digunakan untuk memahamkan perkara yang non-materi supaya bisa dicerna, dibawakan seperti sesuatu yang bersifat materi. Nah, materi itu mudah dibuat. Yang tersembunyi itu mudah dibuat. Tapi supaya manusia bisa mencerna itu dengan mudah, dicontohkan dengan perkara yang mudah. Dan ini sebenarnya adalah hasil yang kuat dari itu. Bagaimana orang-orang kita dulu begitu? Ketika memahami masalah-masalah yang penting, itu biasanya dikasih contoh yang konkret. Itu menunjukkan cara memberikan hasil yang kuat. Saya masih ingat ketika dulu saya menolak. Pernah dulu saya memberikan hasil kepada saya, besok kalian kalau mau membawa agama Allah, kalau mau nikah, jangan nikah sama wanita yang kaya. Jadi pernikahan saya seperti itu tidak mau dia. Kemudian dia mengatakan perumpamaan kalau nanti besok menikah dengan wanita yang kaya itu, ini mungkin saya secara umum, secara khusus bisa jadi kayak seperti itu. Seperti perubahan yang kamu punya boneka yang cantik tetapi di dalam lemari kaca dan tertutup terkunci. Sampai hari ini masih saya alhamdulillah dikanya dapat orang yang gak punya terus. Dan ternyata setelah saya menyaksikan beberapa teman-temannya menikah dapat orang-orang yang kaya-kaya itu hampir-hampir banyak yang tidak bisa berkutip ilmu Allah. Akhir-akhir mau mulas ini, mulas ini tidak bisa dipanggil ini, dipanggil ini, dipanggil ini, susah sekali. Ini permisalan seperti ini kan? Bagaimana nanti kita membuat permisalan membuat tasbih tentang kita? Itu bukan cuma itu. Di sini kami memberikan contoh Al-Quran dan Al-Qasir. Seperti orang menganyam tikar, meracun tikar itu apa? Menganyam. Seperti orang menganyam tikar, karena dia muda-muda, sedikit-sedikit, tidak terasa. Tikar itu dianyam pelan-pelan, tidak terasa maksudnya satu-satu. Orang kadang-kadang tidak pikir, oh baru tadinya pecah-pecah satu-satu, kemudian jadi tikar, jadi kuat, tidak bisa ditarik-tarik, tidak bisa dikeluar. Itu bisa kita pahami bagaimana perjalanan. Bukan cuma ini kan, dalam penjelasan yang lain kami memisalkan sebagaimana riwayat hadis yang dikeluarkan Umar, kalau jilbab ini seperti gelombang dari lautan. Ini juga Nabi memberikan perumpamaan kena. Al-Fatihah Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis kamu jilbahi, kata beliau, gelombang laut itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kemudian satu gelombang membawa gelombang yang lain. Menunjukkan kena itu ketika berhubus bertambah kuat atau bertambah lemah. Bahkan dari perkataan lain ada juga menggambarkan tentang fitnah kalimatin lailil mudrib. Seperti potongan-potongan malam hilang. Yang sering manusia menggelapkan manusia masih tidak tahu apa yang dari keluar itu mereka. Bahkan yang dalam penyelidikan yang lain yang mengatakan kamawati ilfitr seperti turunnya hujan sampai Nabi mengatakan inilah ilfitr sesungguhnya saya melihatnya yang diturunkan adalah kalau di rumah kalian seperti hujan itu merata. Bahkan kalau orang kita juga banyak karena ini diucapkan dari orang kita seperti awal dibaca bahwa kesuasaan Allah seperti seorang wanita yang cantik jelita yang masih perawan. Setiap orang berebut untuk meminang. Setiap orang melihat pasti akan berusaha meminangi. Kemudian begitu didekati dan kemudian dipersunting jadi istrinya, besok sudah jadi wanita yang tua dan kumbang dan peok. Paginya sudah berubah menjadi wanita yang sedih dan menyakitkan. Maka orang yang mengatakan seandainya saya tadi tidak begini, seandainya saya tadi tidak begini, seandainya saya tidak masuk ke sana, itulah semua akibat dari dan itu sudah terjadi di mana? Banyak kita lihat ya kenyataan orang beriman, beriman, tapi umurnya tidak lama. Istiqomah dan kemana sih tetap tidak lama? Padahal kalau dipikir sudah ketemu jalannya, persoalannya apa? Dia tidak mau membaca perjalanan ini penuh dengan fitnah dan mencoba memahami pengennya tidak ketemu fitnah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Coba lihat bagaimana situasinya. Bahkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ulama, Umar itu setiap kali salah satu kesibukannya Umar adalah menanyakan tentang fitnah. Jadi Umar itu sahabat yang kuat seperti itu, setan saja kalau sudah datang berpapasan dengan Umar pergi cari cara lain. Itu setan. Kalau sudah berpapasan dengan Umar, Allah dia pergi cari cara lain. Itu Umar. Itu saja hari-hari datang kepada Hudaybah. Ya Hudaybah, apakah fitnah yang dinasihatkan oleh Nabi itu sudah terjadi? Apakah fitnah yang pernah diberitakan oleh Nabi itu sudah terjadi? Kemudian Hudaybah belum. Kemudian Umar mengatakan, "Aku begitu saja meninggal kita. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah." Itu semua. Tapi suatu ketika ada orang yang kediaman, Umar berkata, "Pernah terjadi? Apakah fitnah yang diberitakan oleh Nabi sudah terjadi wahai Hudaybah?" Maka Hudaybah mencoba mengalihkan pertanyaan Umar. Hudaybah mencoba mengalihkan pertanyaan Umar dijawab dengan fitnah yang lain. Ya Umar, fitnah itu rijal dikali ini dua kali. Wahai Umar, fitnahnya seseorang dengan hartanya, dengan anaknya, dan keluarganya, apa itu yang kamu tanyakan? Kemudian Hudaybah menjawab, kalau fitnah itu bisa kita hapus dengan sholat, dengan sodara, dengan puasa. Kemudian orang mengatakan, bukan fitnah itu wahai Hudaybah. Tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah yang kamu juga mencoba. Fitnah yang datang ibarat badai berwarna. Kemudian Hudaybah, karena tahu Umar ini menanyakan tentang fitnah yang sangat besar, kemudian Hudaybah mencoba memberitahu kepada Umar agar Umar tidak banyak memikirkan masalah ini. Kata Hudaybah, baiklah kalau bapakmu bah antara engkau dan antara fitnah yang berbeda antara fitnah masih ada pintu. Tapi tertutup. Kemudian Umar bertanya, ayo tahan Bapak Musa, apakah pintu itu nanti dibuka? Apakah pintu itu nanti dipecah? Bahkan rusak. Bahkan pintunya dipecah. Kalau begitu, pintu itu tidak bisa lagi dibuka. Tidak bisa lagi ditutup karena sudah rusak. Kemudian berkata lagi, beberapa saat bertanya kepada mereka, apa kamu tahu siapa yang dimaksud pintu itu? Sudah mengatakan, Umar tahu tentang pintu itu sebagaimana tahunya Umar marah dengan siapa. Karena yang dimaksud pintu itu adalah Umar sendiri. Yang dimaksud pintu itu dipecah adalah Umar dibunuh. Begitu Umar terbunuh, maka fitnah perempuan tidak pernah berpisah dari Umar. Umar berpikir ini fitnah. Yang dulu para sahabat Bani Syuhud, mereka mempertanyakan masalah ini. Kenapa? Agar ketika terjadi fitnah, mereka tahu jalan keselamatan. Makanya dia merasa ketika terjadi fitnah, mereka selamat semua. Ali radhiyallahu anhu tidak bersamanya sama. Kemudian yang tidak bersama Ali tetapi bersama Muawiyah, selamat ya, selamat. Kemudian yang tidak mau bersama Ali dan tidak mau bersama Muawiyah, selamat ya, selamat. Karena mereka punya jalan semua yang dia berikan. Sementara orang-orang yang tidak berilmu tentang masalahnya, akhirnya menjadi orang-orang khawarij. Menjadi orang-orang yang nifak, menjadi orang-orang yang munafik, menjadi orang-orang yang membunuh para sahabat Nabi. Ini semua karena fitnah dan mereka tidak tahu jalan menghindari. Ada dulu ketika pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat tentang fitnah dari suruh sahabat. Dari suruh sahabat. Berhenti masalah-masalah. Saya sudah turun dan bangun. Kemudian khutbah nasihat sahabat dan sampai waktu duduk. Tidak istirahat. Sholat duhur berjamaah, Nabi bangkit lagi. Nasihati lagi manusia tentang mereka. Sampai waktu asar. Kemudian sholat lagi asar, Nabi bangkit lagi sampai maghrib dan sampai isya. Itu nasihati sahabat dan kita pasal. Kemudian ada juga masuk mengatakan mereka yang menjaga nasihat Nabi akan selamat dan mereka yang tidak menjaga nasihat Nabi tidak akan selamat. Maka sini terletak aida yang diajarkan kepada kita menjadi jelas sekali bagaimana kita memahami kedudukan perjalanan agama kita ini di antara yang menjadikan orang-orang dari kita perjalanan kita adalah masalah kita. Yang disebutkan dalam orang kalau dia tidak kena ujian fitnah yang kecil, dia akan kena ujian fitnah yang besar. Ulama kemudian membagi fitnah itu ada dua, fitnah sugro sama fitnah kubro. Apa fitnah sugro? Fitnah harta, fitnah istri, fitnah anak, itu fitnah sugro. Sugro saja sudah tidak sedikit manusia berantakan iman. Itu fitnah kecil. Fitnah istri, fitnah harta, fitnahnya dunia itu dikira fitnah kecil. Kemudian ada fitnah besar. Itu fitnah yang menjadikan manusia kemudian hormat dari agamanya nipat di dalam agama. Itu fitnah yang syubhat dan fitnah yang syahwat. Yang ada di dalam dari itu. Ini permohonan yang dikenal oleh Nabi. Maka kemudian Rasulullah sudah sekarang menjelaskan di mana posisi fitnah. Bagaimana hati manusia ketika terkena fitnah? Kata Nabi, maka mana hati yang telah diminumkan pada fitnah tersebut, maka hati itu dititikkan padanya titik hitam. Hati kalau sudah mengambil fitnah, Allah memberikan balasan pada hati itu di titikkan titik kita. Kemudian, wa ayyu qalbin anqara wa nukita. ini nukrul baito, hati yang mengingkari fitnah, maka diberikan oleh Allah balasan di titik di hati itu titik yang putih. Berarti menunjukkan sini ada konsekuensi. Ini ingkar itu menunjukkan gelap atau terang. Gelap. Berarti ketika orang memiliknya, Allah berikan balasan di dalam hatinya tak apa. Kalau orang menolak fitnah, Allah berikan balasan di dalam hatinya. Dijadikan hatinya terang. Maka kembali kepada sikap hati. Maka keadaan manusia ada kalanya dia terus-menerus mengambilnya. Dan ada kalanya manusia terus-menerus dia melakukannya. Maka dengan demikian dari manusia sebagaimana diterangkan oleh Nabi, hatta tahu dari kurungu ala korban. Sehingga hati manusia akan sampai pada keadaan pada dua. Yang pertama, kalau dia berhas pada murbat dan kalbuzi mujahidah. Yang pertama adalah hati yang cinta, gelap. Akhirnya kalau sudah terus-menerus banyak fitnah masuk di dalam hatinya, hati itu adalah aswa, sangat gelap. Murbat dan seperti warnanya tamak, lihat. Yang suram itu hati mas. Kalau dia terus-menerus membiarkan dirinya, ada benda dimasukkan, maka lama-lama hati itu seperti itu. Kemudian diperlukan berdari diumpamakan hari ini sebagaimana gelang priuk mujahiyah yang dibalik, jadi sudah hitam. Pantatnya sudah hitam, kemudian dibalik gelap dan tidak bisa terima apa. Al-Muzi itu mujahiyah. Sehingga orang kalau sudah banyak hidup dengan kita akan nampak dampak imannya, agamanya disebutkan oleh Nabi apa? La ya'rifu ma'lumatan wa la yu'minu. Dia menjadi orang yang tidak tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang benar terbalik, la wala yunkar, dan mana yang munkar juga dia tidak bisa tolak, terbalik. Yang baik-baik kemudian ditinggalkan, yang munkar-munkar kemudian menjadi ditemui. Ini dampak agama seseorang kalau sudah terbalik. Maka kalau kita mendiagnosa perjalanan agama kita, lihat perjalanan agama bertambah lagi, kebaikan kita bertambah, atau kejadian kita bertambah. Kalau bertambah lagi kita berbeda dengan orang-orang, kok kemudian malah kebaikan kita berkurang, kemudian kejadian kita malah banyak bertambah, berarti ini adalah ada masalah di dalam kita. Ada masalah di dalam kita. Berarti selama ini fitnah banyak masuk di dalam hati kita dan kita biarkan. Akhirnya dalam bertahun kita jadi tidak mengerti dari mana. Inilah seperti yang tadi kita lakukan dari awal Bani Israel. Ini Bani Israel. Fitnah itu masuk kepada mereka, akhirnya merubah agama. Agamanya jadi pusat, jadi kacau. Contohnya mana? Fitnah besar dari Bani Israel mana? Aslakum ikhtilafihim ala anbiya'i. Ini mereka misalnya banyak menyelisihi ajarannya Nabi. Nabi ngasih ajaran ini, dia bilang ini. Nabi nuntunkan ini, dia bilang ini. Nabi nuntunkan ini, dia bilang ini. Aslakum ikhtilafihim ala anbiya'i. Ini mereka misalnya yang ada pada mereka. Salah satu kebiasaan orang Bani Israel seperti itu. Lihat kasus dalam surat Al-Baqarah. Ketika pada Bani Israel terjadi masalah pembunuhan, kemudian mereka mengadu kepada siapa? Nabi Musa. Turun ayat supaya mereka melihat Al-Baqarah seperti itu. Apa Bani Israel? Tidak mau taslim. pintar, punya usulan, kelihatannya lebih bagus. Tanya kepada Musa, bila kami kepada Tuhan, kepada Rabbu, saya betina yang mana, yang warna apa, yang tinggalnya di mana, yang punya siapa? Hasbullah yang bilang ini malah dia. Ini mereka. Kemudian kita kasih dengan Nabi Israel mana? Fitna yang ada pada Israel adalah fitna tuh mal, fitna tuh bisa, fitna wanita ini termasuk fitna yang rusak bagi Israel. Fitna harta termasuk fitna yang rusak bagi Israel. Bagaimana mereka merusak agama untuk mencari keuntungan ini? Tak turun adalah hak yang benar disuruhkan. Kemudian apa? Dia berubah-ubah agama Allah karena ingin mempertahankan nasibnya. Maka dia terdapat yang bagi Israel yang rusak. Tidak ada kebahagiaan, kita berbahagia dan kita seperti itu juga kita. Kalau kenyataan cara berpikir kita, cara kita berubah agama betapa baik, tidak ada berubah betapa baik, maka perhatikanlah cara mengobatinya, cara menggerakkannya, lihat dari kita, pasti dari sana. Dari banyaknya kita yang masuk di dalam ini dampak yang pertama orang-orang yang tidak selamat dari kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang seperti ini illa maqsud ibarat hawa, hidupnya tidak punya ukuran apa-apa kecuali yang cocok dengan dia. Tidak pernah dia mengambil ukuran baik buruk itu dengan tuntunan dan orang yang enggak cocok dengan dia, terima tidak cocok lah. Inilah orang-orang yang sudah hatinya dipenuhi dengan mereka. Ini dapat dan hasil yang dibaik oleh orang yang terkenal. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan wafal bin Ma'diyato. Dan yang kedua yaitu hati yang paling penting dan sangat penting. Kenapa? Tadi kan kita diterangkan dalam kalau dia mengingkari seperti itu, di titik kan titik apa? Titik penting. Mengingkari lagi. Kemudian apa? Titik penting lagi. Mengingkari lagi. Titik penting lagi. Semakin banyak dia menolak fitnah, maka hatinya semakin apa? Semakin tahu. Semakin bergerak. Semakin jelas. Semakin dia banyak menjaga dirinya dari fitnah, semakin ditunjukkan oleh Allah hatinya masyarakat seperti lampu kelihatan. Ini perjalanan kaitannya dengan iman. Maka perjalanan kaitannya dari orang yang seperti ini. Fala tadurruhu fitnah. Fitnah tidak pernah memadorotkan. Fitnah tidak pernah menjadikan bahaya di dalam hati. Pertanyaan sekarang, fitnah yang datang pada dia, orang yang hatinya mukmin, fitnah datang kepada dia. Datang, sebagaimana orang yang hatinya gelap, fitnah juga datang. Pada orang yang hatinya mukmin, fitnah juga datang. Cuma bedanya apa? Fitnah ini tidak sampai menodai. Kenapa? Dia ingat. Kalau yang ini bertambah fitnah masuk, bertambah penoda. Kenapa? Karena dia terima, dia serap. Maka tidak ada satu pun di dunia manusia yang tidak didatangi oleh dia. Kembali kepada manusia. Makanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besarnya fitnah pada waktu itu menambahkan kuasa pada mereka. Tanpa mereka tahu mana orang yang benar, mana orang yang salah. Ini mereka para sahabat. Ini hadis yang kita ambil dari mereka. Maka di sana kemudian di mana sama waktu waktu selama langit dan bumi masih ada orang yang hatinya putih itu mereka tidak pernah memadukan. Maka berarti persoalannya kaitannya dengan masalah fitnah ini bagaimana manusia mencari keselamatan? Sikap pokok yang ditunjuk pada dalam sini berarti bagaimana? Bagaimana kita memiliki hati yang bisa mengingkari tadi kita sudah berapa? Dan kita sampai Nabi memaafkan fitnah ini dalam bentuk tasbih apa? Menyerupa menunjukkan masalahnya ini masalah yang berikut, masalah yang penting, masalah yang bagus, masalah yang dasar. Orang yang punya hati yang putih yang bisa menikahi penyayang seperti ini dengan hati yang berubah, hati yang berubah, hati yang ditolak oleh Allah, dirahmati oleh Allah, itu hati yang punya ilmu yang baik. Makanya orang yang jahil, orang yang tidak mau punya kepentingan kepada ayat ayat Allah dan wajahnya, tidak mau punya kepentingan dengan ilmu yang Allah dan wajahnya, tidak ada. Salah satu hal yang terakhir, kenapa orang khawarij jadi khawarij? Kenapa orang khawarij jadi khawarij? Apa penyebabnya? Jahil. Apa? Mereka tidak belajar kepada Nabi seperti pasangan. Itu orang khawarij. Makanya ketika orang khawarij muncul persis seperti yang dikatakan kalau umum yang berhubung dalam Quran dan dijawab itu tadi, mereka adalah orang yang sering terus-menerus membaca Quran tapi tidak lewat Quran Tuhan. Apa maknanya? Mereka tidak paham, mereka tidak mendapatkan ilmu dari ayat yang dia baca, mereka tidak mendapatkan petunjuk yang yakin di dalam hatinya dari ayat yang Allah tidak, walaupun dia membaca. Cara ilmu yang benar yang akan menjadikan hati itu menjadi hati yang putih, hati yang bisa mengikari mereka. Ini yang mereka ada pada saat. Makanya orang-orang yang mengambil ilmu dengan cara-cara yang halus, yang rusak, yang tidak menjadikan hati-hati mereka hati yang bercahaya, hati yang mendapatkan ilmu, orang seperti ini mudah dikeluarkan dari ilmu. Walaupun kami membaca Al-Quran, walaupun mereka mungkin hati Al-Quran, banyak orang-orang ada tidak sudah. Kalau mereka adalah orang yang jahil dengan kitab yang dia baca, mana yang mereka tidak ada? Maka kembali kepada bagaimana ada mendapatkan topik dari wahyu Allah Azza. Sebagaimana dari awal Allah mengatakan hujan Al-Quran itu petunjuk. Sekarang bagaimana bisa menjadi petunjuk sementara dia jahil, sementara dia bodoh, sementara dia tidak paham ayat-ayat Allah Azza? Paham setengah-setengah saja rusak, apalagi tidak paham sama-sama. Orang ahli ulama itu paham Quran, tapi pahamnya kacau setengah-setengah. Paham sebagian ayat, tidak paham sebagian ayat yang lain, sehingga ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Itu buah dari belajar yang rusak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jauh-jauh, tanda kehancuran adalah kalau ilmu diambil dari orang-orang nasrani, kalau ilmu diambil dari orang-orang kecil, orang-orang yang tidak apa di dalam ilmu dan tidak bisa mengajarkan ilmu ini dengan baik kepada umat dari pokoknya ilmu sampai yang paling tinggi, ini tidak akan bisa menjadikan umat ini mendapatkan kegiatan. Ya bisa. Saya berkata boleh dengan semua orang-orang yang paham bagaimana agama ini dengan terang. Maka sambil nanti memberikan sifat antara orang kaya dengan sahabat itu jauh sekali. Apa sifatnya? Nabi Rasulullah mengatakan kepada sahabat, memberi nasihat kepada orang kaya, laisa biraatihim ma'iraatihim, laisa biraatihim ma'iraatihim. Bacaan Quran kamu, bacaanmu, bacaan Quran kamu, kamu yang dimaksud di Indonesia, sahabat, itu tidak ada apa-apanya dengan bahasa Quran. Itu kan banyak orang bahasa. Jadi orang bahasa itu bisa. Bahasa, ya itu mahasiswa ini. Sholat malam kamu dibanding sholat malam mereka, kamu tidak ada. Puasa kamu dibanding puasa mereka, puasa kamu tidak ada apa-apanya dengan mereka. Ini bagaimana Nabi memberikan sifat yang terang di mana letak agar Nabi dan juga sahabat itu mendapatkan jalan itu. Kenapa? Ukurannya itu kembali kepada apa yang ada di dalam hati mereka mendapatkan konflik yang bermanfaat. Sehingga mereka maka ini yang menjadi ukuran orang-orang yang selamat dari mereka dan orang-orang yang mereka tidak selamat dari mereka. Dan ini juga disarankan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah suha dulu dan mereka kesalahan. Manusia tidak tiga. Alimun Rabbani, orang alim yang Rabbani, yang memiliki ilmu warisan Nabi yang kokoh yang sempurna. Selamat ya. Talibun ilmin ala sabili najati. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Benar untuk ilmunya. Selamat ya ini. Selamat. Kemudian yang ketiga, rajul fi'al. Orang-orang jelata. Orang-orang jelata, orang-orang biasa yang mereka tidak alim dan tidak menuntut ilmu. Mereka tidak pernah kokoh berada di dalam rutin klasik. Agama mereka tidak pernah berhenti pada satu tiang yang kokoh ini. Yang dari hukum dan naik kadari, mereka selalu ikut kepada siapa yang berteriak. Di sana ada orang ngomong, oh iya. Sana ada orang ngomong, oh seperti ini. Ini menunjukkan tidak adanya ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang seperti ini adalah orang yang tenggelam di dalam itu. Tenggelam di dalam itu. Bahkan yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, anak-anak kecil yang tidak belum balik, tidak punya kesalahan apa-apa, dan itu tenggelam di dalam itu. Orang-orang tua yang sudah berubah, sudah tua, menua sampai tua pun tenggelam di dalam itu. Ini kondisi tenggelam. Maka kita menunjukkan satu lagi masyarakat Allah dan kita di alat guru di syariah. Di dalam kondisi ini Nabi menyerupakan hamparan datang nyaketnya itu didatangkan atas hati hati manusia itu dicontohkan oleh Nabi sedikit-sedikit itu terasa biasanya kita sudah terasanya nanti kalau sudah jadi besar. Makanya biasanya kalau sudah jadi besar kita baru terasa mana muncullah perasaan kita dulu kok begini, dulu kenapa begitu, dulu saya lihat tidak begini kok begini, itu bukan dada. Tidak ada sesuatu di dunia baik kebaikan maupun kejelekan itu mendadaknya. Jelek itu mereka kecil, dibiarkan karena tidak terasa. Dibiarkan saja, kemudian menjadi besar. Kebaikan berarti tidak ada kebaikan besar mendadak. Orang tiba-tiba ngaji baru dua hari kemudian jadi orang yang imannya seperti Abu Bakar. Kebaikan itu juga dipukul sedikit-sedikit, tubuh kecil-kecil itu juga tubuh berapa-apa. Kalau seperti ini, orang yang bisa tahu pertumbuhan kebaikan dan tahu pertumbuhan kejelekan ini siapa? Kan pelan-pelan kan? Pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Siapa kira-kira orang yang paling punya nasib bisa memahami keadaan ini? Orang yang punya ilmu, punya kelebihan, punya kehati-hatian. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kelebihan, tidak punya kehati-hatian, bisa memahami. Lihat sesuatu, tapi tidak, kalau orang lihat sesuatu, bisa memahami, diperhatikan, dilalui, dipikirkan, lama-lama dia tahu masalah. Tahu kan? Orang yang punya ilmu, punya kehati-hatian, dan melihat sesuatu, tapi dia tidak tahu, oh iya, ini maksudnya seperti ini. Orang yang mereka hati-hati tidak terbisa-bisa melihat masalah tidak terbisa-bisa. Tapi orang yang mengenali masalah yang ada, biasanya orang-orang yang tidak tahu masalah kayak ini, orang-orang yang tidak punya pikiran, tidak punya ilmu, terbisa-bisa, tidak berhati-hati, masalah ini biasanya tidak dipahami, tidak tahu-tahu. Setelah besar kita diberi sama orang lain. Contoh misalnya, kalau jauh-jauh kita lihat dalam keluarga kita, orang yang orang tua yang tidak punya ilmu dan tidak punya sikap yang perhatian dan hati-hati kepada anak. Ketika anak-anaknya masih kecil, sebenarnya dibiarkan atau terus? Dibiarkan atau terus? Sebenarnya dibiarkan. Alam masih kecil. Orang lain anak-anaknya masih kecil, ada kecil-kecilan di mata anak masih kecil atau orang itu. Nanti itu kalau besar, masih kecil, ada kejelekan mau diperbuat, dilarang, oh, namanya aja anak, biarin aja dia begitu. Nanti kalau udah besar tidak diangkat. Itu orang-orang tidak punya ilmu, tidak punya kelebihan. Banyak. Dia lihat anaknya masih kecil-kecil itu, baik-baik, tidak pernah ini sudah besar-besar semua kaget. Gua nasib dulu masih apa itu berbuat gini? Ini pasti ada orang lain yang mau menipuan saya, berusaha saya melarang orang lain besar. Semua itu berangkat dari kita sendiri. Ada seorang ustaz dulu melihat kesalahan-kesalahan kecil pada murid-muridnya, dia agak kecil, dia ini anak tiga belas. Tidak pernah dinasihati, tidak pernah punya kepedulian, tidak punya kepekaan. Tahu-tahu, benar-benar apa? Tiba-tiba berdua tergolek dan sendiri gimana? Kemudian dia bingung saya rasa. Padahal beberapa kita sudah menasihati. Orang lain itu akan melihat masalah dari sejak dini. Dari sejak masih kecil dilihat. Dari masih pelan itu dilihat. Dari masih ringan itu dilihat. Maka di sinilah letak kalau kita ingin selamat melihat bencana di mana itu harus dengan ilmu dengan kehati-hatian. Jangan menganggap sepele. Lihat Nabi mengatakan sedikit-sedikit. Makanya Nabi kepada para sahabat itu dari kelihatan yang sepele saja dibus. Yang sepele saja dibus. Coba. Bilal sama Abdullah. Ini Abdullah pernah suatu hari ngomong kalau kita itu ngomong kuyur ya, ngomong yang tidak serius. Ya, dia biasa kadang-kadang terjadi di antara orang yang berteman. Apa kata Abdullah kepada dia? Ya sama. Apa artinya? Wahai orang yang kita. Bila kan kita kan tidak salah. Dan insya Allah sahabat dengan sahabat tidak bermaksud untuk menjelekkan dia. Wahai orang yang kita memanggil bila dengan wahai orang kita. Apa berarti? Nabi langsung ya. Kemudian Nabi panggil yang benar. Nabi langsung kasih yang benar. Apabila kau jahiliyah, apakah kamu kembali kepada jahiliyah? Dan saya masih ada hidup di dalam bahaya. Sebaliknya, sikap Nabi mengingkari Abuja dengan apa yang dilakukan oleh Abuja. Setelah doa sebaliknya. Ini menunjukkan Nabi merawatnya sama. Melihat fitnah itu masih sepele saja, sebenarnya bersikap. Masih sepele saja sebenarnya. Ada orang yang tiba-tiba ngomong kepada Nabi, Masya Allah, wasita. Wahai Nabi, ini adalah karena engkau dan karena Allah yang ngomong ini sahabat. Dan para ulama menjelaskan tidak mungkin sahabat ini bermaksud menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Ini kata para ulama sahabat salah ngomong. Kemudian berkata lagi, bisal kaum anda, sejelek-jelek kaum adalah kamu. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Nabi membersihkan fitnah dari sejak yang niatannya dianggap main-main. Sejelek-jelek kaum anda, acara kami minyak bidang, apakah kamu menjadikan saya sebagai tandingan Allah? Belum ini padahal tidak sengaja. Maka kadang-kadang kita ini menyengaja masuk ke dalam lubang fitnah, sebagai orang popo. Tidak apa-apa, kita ini kan punya power. Kita ini kan sebagai ustaz-ustaz kibar. Kita ini kan sebagai orang-orang berpotensi. Nanti bisa kita tutup fitnah-fitnah. Ini namanya ibir. Ini namanya sombong. Orang tidak akan mungkin bisa terbebas dari fitnah kecuali Allah yang menolong. Kalau orang sudah seperti itu, berarti bersandar pada dirinya sendiri. Harusnya takut kepada Allah. Kadang-kadang kita sekarang masuk ke dalam kebangan ini, apa-apa, cuma begini aja kalau dipersoalkan, cuma begini aja dipersoalkan. Kecuali kalau kita bawa dia ke kuburan, penyembah-penyembah, baru kita marah-marah. Tidak paham bagaimana perjalanan Nabi dan sahabatnya. Dan itu saya apa saya? Sedikit demi sedikit. Dan ini yang disadarkan kepada kita, dari sedikit itu harus dibersihkan. Lebih mudah mana kita membersihkan sedikit daripada yang lain? Mungkin sedikit. Masih sedikit, ada santri, ada murid, ada anak yang tidak benar, kita panggil, kita nasihati dengan baik, itu mudah dia membacakan. Daripada sudah kepala yang membaku, hatinya juga sudah membaku, kalau kita nasihati, malah kita dipukul di jelos. Itu kadang kesalahan kita. Kita sebenarnya menunggu sudah menjadi parah, baru berbeda ya. Bukan masih sedikit, masih set, masih sesuatu yang remeh, tidak melalui berbeda. Makanya jadinya banyak dosa. Kita mau kembali ke kebaikan susah. Ini kenapa? Karena sudah terlanjur parah. Apalagi kalau sudah kayak tiga tadi. Kita mau nyopoti apa tadi? Namanya balik kantor. Nah, kantor sudah jadi tiga. Dilepasi itu lebih susahnya atau lebih susah? Lepasi. Ya, kecuali nyopot. Kecuali dibakar seorang mati dari ya, itu. Tapi perlu melompat itu tidak susah, tidak mudah. Itu kena. Kalau sudah menakar, mengukur, mendaging, kita harus. Makanya diingatkan pada jalan selesai, kena itu saya atau saya. Sepele, sedikit, radikal. Makanya tidak bisa. Waspada. Tadi yang saya sebutkan hadis, ketika malam turun fitnah, Nabi bangun, diturunkan fitnah kepada Nabi, maka anzalallahu minal fitan, apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah ini? Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau membangunkan orang-orang yang ada di dalam bilik-bilik kamar kamar? Apa maksudnya? Ketika Nabi melihat fitnah, memberikan petunjuk supaya kita kalau bahasa Jawa-nya yakin, ketakutan. Kemudian mencari sikap merendahkan diri kepada Allah. Karena fitnah ini datangnya dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Merendahkan diri beribadah, bangun, berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah. Buktinya Nabi ketika melihat fitnah, Nabi menyuruh untuk membangunkan orang-orang yang ada di mana? Di dalam kamar, supaya dia bangun, sholat, berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dan jangan. Ini sikap mereka para sahabat yang dulu diajar di dia oleh Rasulullah. Maka diterangkan oleh beliau ini perumpamaan Nabi mendapatkan apa datangnya apa dari perumpamaan dulu tadi seperti kita pelan-pelan sedikit-sedikit. Bahkan kemudian diterangkan oleh beliau waktu sajuti hawali dan berdawai dia. Apa sih lagi yang sejuk dan muda? Di mana pada tingkat itu dianyam satu helai setelah 10 detik. Tidak bisa menggantikan pelan juga. 10 detik dimasukkan baru 1 detik. Pelan, sedikit-sedikit. Sebagaimana kalau hasil hanya menghentikan hati yang sejuk dan muda. Petnya itu juga begitu. Masuknya kepada hati pelan. Sedikit dimasukkan, diterima, tambah lagi. Sedikit dimasukkan, diterima, tambah lagi. Lama-lama saling kita mengikat, saling keluar mengeluarkan, mau keluar ini ke tarik yang ini, mau keluar ini ke tarik yang sana, seperti barang masyarakat. Banyak kan? Sudah lama kita mengaji. Sudah banyak petnya yang memiliki dia. Begitu mengaji, satu penghalang sudah ditutup, penghalang yang lain ada lagi dia. Jangan. Ini ditutup, yang sini ada lagi dia. Oh, kamu masih punya masa dengan saya. Akhirnya, susah. Sini dicopot, sini narik. Sini dicopot, sini narik. Seperti itu. Makanya ketika masih kecil, jangan dibiarkan ketika lagi-lagi. Kemudian dikatakan oleh beliau berkata berguru bahwa tidak ada yang terhilang sini. Kemudian Nabi menjelaskan hati manusia dengan datangnya fitnah itu terbagi menjadi dua. Itu hati yang apabila dikatakan fitnah di mana dibinakan hati itu lagi. Kamu harus karena Yusuf sifat jumlah sebagaimana busa. Kalau busa ya? Busa meminum air. Bukan lagi sedikit kalau busa itu kita masukkan air di situ banyak langsung tiba-tiba habis. Seperti itu ya. Hati yang meminum air itu seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu dititipkan titik yang indah. Kemudian dibawakan oleh beliau salah satu syair yang menggambarkan fitnah yang masuk di dalam hati, kita amalkan bukus lima puluh pasir, pada tanah dan rumah bersirah. Jika hati telah diminum tanpa dan mencintai sesuatu, maka janganlah kamu berharap pada hati itu, bagaimana hati itu berpaling meninggalkan menuju kepada sesuatu. Hari itu kalau sudah terpenuh kepada sesuatu, jangan kamu harap bagaimana dia bisa mau meninggalkan dia. Dia akan terus menerus ke situ. Itu harus. Jadi kita bisa lihat dalam kehidupan hari-hari kita, orang yang sebenarnya misalnya ramah, suka minum keras, tambahannya untuk kita harus. Itu harus. Orang yang suka mencuri satu kali, membawa pencurian kedua kali. Membawa mencuri yang tiga kali. Orang yang suka jendolet di bawah ngomongin orang itu satu kali dia berbuat, besok lagi menunggu lagi. Hari itu menuntut kayaknya enak, kayaknya senang. Itu lah. Kalau kita tadi kalau sudah mandu, kita yang seperti itu. Walah dia jadi misal berkudri. Kulilatnya dengan itu, walaupada ini, maka ya sepata, walaupada bisa. Maka hati ini akan terus-menerus bertambah tidak ditolong oleh Allah, bertambah diseluruskan oleh Allah, diminumkan fitnah yang dimana fitnah yang didatangkan kepada dia sampai keadaan tadi itu menjadi hitam dan terbalik. Nah, itulah makna sabda tadi kalkuzi mujahid. Seperti belanga kriuk yang bulunya masih baru putih. Putih kan masih baru. Satu kali dibuat masak, hitam sedikit. Kan begitu? Dibuat masak lagi, hitam lagi sedikit. Lama-lama hitam bawahnya semua. Lama-lama hitam semua sampai pinggir-pinggir. Kan begitu? Lama-lama dalamnya yang penuh dengan air putih itu juga lama-lama bisa apa, berkerak, warnanya suram. Kan begitu? Coba beliau itu, dalam itu kan gak pernah kita pakai masak. Coba pakai masak kira-kira 10 tahun. Dia diberi periuk yang baru. Bandingkan dalamnya periuk yang baru dengan dalamnya periuk yang sudah kita pakai masak. Padahal tidak pernah kita kenali. Beda kan? Yang ini sudah suar. Yang ini masih jernih. Karena memang belum ada kita yang mengulangi. Dari mana kita yang mengulangi? Dari dari bawah, satu titik, dua titik, terus menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, kemudian masuk, kemudian dibalik. Ini nama hadis tadi dalam Muzi ujian. Ayat ini maghura, yaitu maksudnya seperti tempat atau belana yang dibalik, manusia yang dijungkir. Ada nilai yang terlebih di syaitan, tidak pernah ada satupun perkara yang bisa tetap di dalam. Paling tidak semua jawaban kata Allah dalam hukum hadaini al-aqataini maradani fatirani mutarabiyani bihi ila Allah. Dan satu hal yang saya suka paham bahwa ini bukan wakil diri, kalau hari ini sudah bisa terbalik, sudah seperti ini, padahal hari ini adalah sanggarannya hidup, sanggarannya agama, sanggarannya iman, tempat bersandarnya iman sudah seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini hati itu, agamanya akan tertimpa bencana, dua bencana besar. Ini yang benar. Kalau kita hitam dan kita terbalik, maka ditimbangkan pada hari itu di dalam agamanya pada dua bencana, yaitu dua penyakit yang sangat berbahaya. Yang dua penyakit ini mutarohnya saling menggigit, saling mengikat, saling menarik, saling menolong dua penyakit ini, membawa pemilik hati itu menuju kepada alam. Apa? Pembinasaan. Membawa hati itu untuk sampai kepada hancur. Ini penyakit ini masuk kemudian di dalam hatinya orang yang tidak. Apa penyakit itu? Sebagaimana kita lagi sama di sini tadi, dua penyakit itu Nabi mengatakan, pertama adalah yang yang kedua, layak itu marupan walau itu mengalami penyakit. Penyakit yang kedua, inilah mahus mimbar dengan Allah. Ini penyakit. Jadi, terjadilah pada hati dua fitnah besar. Fitnah yang pertama, istibaru ma'ruf adalah hibir muka. Jadi harusnya kita lihat dari semangatnya pada lukar. Maka kita mulai beliau siap paham dengan berhati antara yang baik dan yang buruk itu tidak jelas. Terjadi salah. Kapan orang bisa baik? Kalau antara yang baik dan yang buruk itu tidak jelas. Ada beberapa yang dalam kita berapa yang dijelaskan. Di dunia ini hanya ada dua cara, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian manusia terhadap dua cara ini terbagi menjadi empat golongan manusia. Jadi ada berapa cara tadi? Ada dua cara. Kemudian manusia dengan dua cara ini terbagi menjadi empat kelompok manusia di dalam nasibnya dua cara ini. Jalan yang benar dan jalan yang menyimpang. Ini manusia terbagi menjadi empat. Dari empat ini yang selamat cuma satu. Yang tiga binasa. Yang tiga binasa. Bagaimana? Yang pertama, orang yang tahu kebenaran jelas dan terang benderang. Kemudian dia tahu penyimpangan juga jelas dan terang benderang. Dia tahu yang jelek jelas semuanya, sekecil-kecilnya dia tahu, dan yang baik jelas semuanya, sekecil-kecilnya juga dia tahu. Inilah orang Islam. Tahu jalan kerusakan, sekecil-kecilnya dia tahu. Tahu jalan kebaikan, sekecil-kecilnya dia tahu. Bagaimana dia bisa selamat? Kalau dia mau menghindari jalan kejelekan, yang kecil saja dia tahu. sehingga dia kalau menghindari dari kejelekan sejak dari kecil dia bisa menghindari. Kalau dia mulai kebaikan dari yang kecilnya sampai yang besar, dia tahu maka inilah Islam. Kata Ibnu Qayyim, inilah masyarakatnya. Dulu mereka ini orang-orang jahiliyah yang banyak tahu tentang jahiliyah. Dari yang besar sampai yang kecil, dia tahu semua. Kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka menghabiskan waktunya belajar kepada Nabi tentang kebenaran. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang paling alim tentang kebenaran dari yang kecil sampai yang besar. Yang sama asal keluar dari jalan kebenaran dengan Allah. Dari penyimpangan yang kecil saja dia bisa lepas. Kebaikan yang kecil saja dia bisa lain, apalagi yang besar. Karena dia tahu semua. Ini dibutuhkan oleh berbagai barang yang tak tinggal. Inilah pembawa dari. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua, ada orang yang tahu jalan kebenaran. Tahu. Tapi, tahu nanti hanya sekedarnya. Kemudian dia tahu jalan yang tidak benar sekecil-kecilnya. Orang seperti ini sekarang sekarang ya, dia tahu kebenaran hanya nama, hanya dua saja sih. Sementara dia tahu kejelekan itu sangat sekecil-kecil. Orang seperti ini hanya sekarang. Misalnya, dulunya orang-orang yang agamanya rusak, tokoh-tokoh yang rusak, bahkan dia jadi jahiliyahnya. Kemudian ketika ketemu ajaran yang benar, ajaran sunnah, ajaran salaf, misalnya, dia cuma tahu sedikit, tahu namanya harus sunnah, maka dijadikan jarak di sini, kemudian harus sunnah berjamaah. Jadi kemana di sini? Nah, supaya lebih yakin lagi, dia bikin yayasan harus sudah berjamaah sejati. Cuma dia tahu embel-embelnya kok, tapi gak pernah belajar, gak pernah nuntut ilmu, gak pernah mengalami dalam sekecil-kecilnya, gak pernah mempelajari dalam sekecil-kecilnya. Orang seperti ini sebenarnya enggak. Dia kembali lagi kepada jahiliyah, tapi bajunya sudah ada di baju. Lebih berbahaya. Banyak orang. Kalau yang berbeda itu contoh. Dulu tokoh filsafat. Tokoh filsafat. Muridnya Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Kemudian kenal Islam, tapi tidak mau belajar Islam. Kenal Islam hanya sekedarnya. Maka jadinya siapa dia? Jadinya akhirnya tokoh filosof Islam. Dia mengembalikan ajaran filsafatnya atau membawa ajaran Islam? Mengembalikan ajaran filsafatnya cuma di merek Islam. Kenapa? Karena dia tidak tahu membenahi ajaran filsafatnya. Kenapa? Karena dia tidak punya Islam yang benar sama sekecil-kecilnya. Makanya tidak bisa memperbaiki. Tidak menemukan. Yang ketiga, orang yang tahu benar, bahkan dia mencoba memahami kebenaran banyak, tahu, tapi dia tidak tahu jalan menyimpang. Tidak tahu. Jalan menyimpang itu tidak tahu. Bagaimana orang seperti ini? Kadang-kadang banyak orang kayak ini seperti ini. Alah, kalau salah kita berjalan yang jelek-jelek. Oh, yang penting kan baik, kalau kita sudah baik kan nanti tidak jelek. Tahu benar, tetapi tidak tahu kejelekan sampai jalan-jalan tidak. Orang seperti ini selalu tidak. Gimana? Tahu benar dulu ya. Tahu jalan yang lurus, banyak yang tahu, tapi tidak tahu yang jelek. Kata dia, tidak penting kita tahu yang jelek-jelek itu, tidak penting. Yang penting tahu yang baik aja. Kan ada orang seperti ini. Gimana juga? seperti ini juga akhirnya jalannya hancur. Jadi sisi mana dia hancur? Dia kan tidak tahu jalan yang jelek loh. Sementara jalan yang jelek itu biasanya orang kosmetik. Jalan yang jelek itu biasanya pakai kosmetik. Apalagi zaman sekarang, zaman reklama. Zaman reklama itu, yang jelek-jelek itu berdandan cantik. Borokan itu tampilan bagus. Jadi poles. Make up-nya tebal sekali. Sehingga sebenarnya jelek, kelihatannya apa? Bagus. Coba kalau kita lihat promosi itu sekarang, luar biasa. Akhirnya dia masuk ke jalan yang jelek ke awalnya. Masuk enggak? Masuk, saya ketipu. Saya ketipu karena tidak tahu yang jelek. Inilah makna perkataan Umar. Satam kudu kura Islam kurwa kurwa. Makna syarat Islam lam yarikil jadi. Kata Umar, tali ikatan Islam akan putus satu ikat satu ikat. Siapa orang yang kubur di dalam Islam dia tidak tahu jadi dia. Dia tidak tahu jadi dia. Dia tidak kenal jalan-jalan kerusakan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dia tidak paham. Maka orang seperti ini lambat laun suka. Lambat laun berubah. Kenapa? Banyak yang jelek yang dia tidak tahu disangka apa? Disangka apa? Disangka bagus. Kemudian lama-lama dipakai, tahu-tahu lupa jelek. Ketipu lagi terus. Contoh misalnya hari ini. Karena orang tipuan. Mari berusaha bergabung dengan kami. Kita adalah pengembang ekonomi muslim. Ini paling cepat ini ya, dalam sambutan. Nah, kita buat bank Islam, bank ini, bank amalah, tampilannya kelihatannya kok. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan. Karena kita merasa, yang penting yang kita dapat yang baik. Akhirnya tahu-tahu perjalanan belum selesai. Dalam masalah pendidikan misalnya, sudah jelas itu tidak ada cara pelajaran di dalam Islam seperti ini. Kadang-kadang, apa-apa, orang yang membawakan adalah orang-orang Islam juga yang membawakan juga para Islam berarti bagus loh. Diadopsi, kemudian dipakai untuk penerapan di dalam pendidikan Islam padahal belum pernah ada di dalam Islam seperti ini. Akhirnya terjadi apa? Ini adalah orang tidak mau memahami jalan-jalan kebatilan sesuai dengan petunjuk Islam. Sekarang pertanyaan, Islam itu datang menjelaskan kebenaran itu rinci kan? Rinci kan? Islam menjelaskan jalan penyimpangan itu rinci kan? Rinci. Maka kewajiban orang yang ingin selamat adalah dia berusaha tahu kebenaran yang rinci dan berusaha tahu kebatilan berapa. Makanya Abu Eva bertanya kepada Nabi tentang apa tadi Abu Eva? Tentang jalan kebatilan. Pertanyaan Abu Eva sebenarnya apa rinci? Inilah yang ketiga tadi. Akhirnya juga berantakan. Yang ketiga, jadi yang pertama selamat, yang kedua juga berantakan, yang ketiga berantakan, yang keempat. Orang yang tidak pernah tahu kebenaran dan tidak pernah tahu kebatilan. Tidak pernah tahu jalan yang baik dan tidak pernah tahu jalan yang jelek. Selamat dalam seperti ini. Tidak ada para lagi. Kata para ulama, kalau orang seperti ini seperti apa? Binatang ternak. Karena belajar dengan baik, ini zina juga nggak tahu, ini halal juga nggak tahu, manusia ada tiga empat. Orang yang tidak tahu kebenaran sama sekali dan penyimpangan sama sekali rusak jalannya. Orang yang tahu kebenaran banyak tidak tahu kebatilan secara jelas secara rinci rusak jalannya. Orang yang tahu kebatilan banyak tidak tahu kebenaran secara rinci juga harus saja. Orang yang selamat adalah yang punya ilmu, tahu kebenaran secara rinci dan tahu kebatilan juga secara rinci. Itulah makna firman Allah, wa kadzalika walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikian pula ini kami telah jelaskan jalannya orang-orang yang berdosa. Allah SWT menjelaskan jalannya orang berdosa di dalam Al-Quran, rinci ya? Rinci. Orang munafik, Fir'aun, dan semuanya diterangkan rinci. Bani Israel diterangkan rinci. Sebagaimana jalannya juga diterangkan rinci. Maka menjadi jelas. Bagaimana hal ini dijelaskan oleh beliau tadi? Bahwasanya bencana yang pertama, kalau orang dalam kita bilang dia tidak akan bisa mendapat jalan kebenaran itu dalam benar. Kalau sudah seperti ini, maka kegagalan itu menjadi teman, kebinasaan menjadi teman dia. Tidak ada terus orang yang Islam. Termasuk dari kita, sebagaimana kata beliau, pada ayat itu ma'rufan wala yumkinu munkaran. Di mana dia tidak tahu mana yang mau dan dia tidak bisa mengingkari mana yang mungkar. Rupa mustaha alaihi hadzal marzu. Bahkan hati yang sakit ini kemudian menjadi gurunya dia menghukumi hatta ya'ani bil ma'ruf muka. Sampai yang baik pun dia ini apa? Muka. Yang baik dia ini muka. Orang mengajak kepada ikhlas, orang mengajak memurnikan mengikuti Nabi, malah dianggap ekstrim. Orang terlalu ekstrim, masa biar sampai segitu aja juga masih pernah, malah dianggap. Jadi disebutkan bahwasanya penyakit yang ada di dalam dada hati yang minta ini akan mengajak pemiliknya merubah. Akan mengajak pemiliknya merubah. Di mana? Apa yang disebutkan sebagai anak yang baik diyakini sebagai muka. Kemudian wajibkan makhluk yang muka diyakini diyakini sebagai yang baik. Makanya dia transkrip di kadar kala dibawa kepada kebaikan orang yang membawa malah dimusuhi, dikucilkan. Kadar kala terbaik dibawa kepada orang yang membawa kemungkaran malah diikuti. Kenapa? Karena hatinya sudah salah. Wasunah itu beta dan berbeta itu sunnah. Yang sunnah dianggap beta, yang beta dianggap sunnah. Yang sesuai dengan pengajaran Nabi malah dianggap itu bukan pengajaran Nabi. Yang tidak sesuai dengan pengajaran Nabi malah dianggap itu adalah bencana orang yang hatinya sudah beta. Seperti ini ada carut marut, gaduh-gaduh, dakwah sudah campur. Yang tak benar juga dipakai, yang benar juga dipakai. Pendidikan Islam juga sudah pada baru. Yang tidak benar juga dipakai, yang benar juga dipakai, campur lagi. Dan ini tidak bisa seperti ini. Agama ini obat. Obat itu kalau sudah dicampur dengan perkara yang bukan obat, berfungsi sebagai obat. Tidak ada sebab. Ada sebuah perkataan orang yang sangat bagus sekali. Yaitu seorang anak sekali yang saya tulis kitab-kitab kecil itu dalam namanya saya tidak tahu dan saya tulis kita itu dalam dia pernah membawa penjelasan ketika mengingkari orang-orang pada zaman ini yang merasa tidak cukup dengan kebenarannya saya tidak tahu ini. Ketika menghadapi penyakit pada saat ini, saya sholat dan masjid. Saya sholat dan masjid itu pernah membawa apa yang berasa masalah. Kata begitu. Nabi dulu sudah pernah mendakwai orang awam. Pernah? Nabi pernah mendakwai orang awam. Pernah berdui banyak didakwai. Orang cerdas. Pernah tidak didakwai Nabi orang cerdas? Orang kaya. Pernah tidak didakwai Nabi? Orang miskin. Pernah tidak didakwai Nabi? Segala bentuk lapisan manusia pernah didakwainya. Caranya apa? Caranya cuma dengan Quran atau Sunnah. Tidak ada lagi. Berhasil dengan Quran. Semua orang dilihat di hari ini. Berjalan zaman sekarang ini tidak cukup, terus tambah ini, terus tambah ini. Pendidikan sekarang lebih susah, lebih berubah begini. Kita harus tambah ini, harus tambah ini, harus tambah ini. Betapa artinya bertambah semakin ditambah, semakin berubah. Itu dijawab oleh Yesus sekarang. Nabi dulu itu sudah pernah mendapatkan manusia. Dari orang jelata sampai orang bangsawan. Dari orang yang EQ-nya jongkok sampai orang cerdas. Dari orang badui yang akarnya buruk sampai orang-orang beradab di kota setelah berbakar. Semua berkumpul menerima kebenaran dari Nabi dengan cara yang sama. Ya Allah, dari kita Allah dari semua berhasil. Tapi orang ini kita sekarang ini mulai cara melakukan yang tidak benar dimasukkan ke dalam itu. Bagaimana bisa kan? Ini adalah jawaban kalau kita ingin kembali kepada kebaikan. Ini bencana yang diakibatkan oleh hati yang sudah bilang. Hati kita sudah hitam, bukan seperti ini bilang. Campur rada, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kah, mana yang batin, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sesungguhnya, mana yang tidak sesungguhnya, dicampur jadi satu. Itu menunjukkan istimewa baik dalam hak dan batin. Dan itu dua dari hati yang kita. Ini bencana kita. Dan bencana ini menandikan dari Rasul halaman terjadi perbuhul ma'lumah wajudir perbuhul muka. Dimasalah orang yang hatinya tidak punya ilmu memahami mana yang baik dan hatinya tidak bisa mengingkari punya ilmu mana yang buruk yang muka. Bencana pertama dari orang beragama tidak memisahkan mana yang benar dan mana yang batin. Itu bencana pertama. Dan berarti ini cenderungnya manusia seperti ini. Cenderungnya manusia enggak pakai, kalau enggak pakai. Enggak beda, enggak apa-apa, cuma sedikit. Enggak sepele. Padahal dari sejak awal tadi itu menjernihkan ajaran para sahabat tidak boleh ada noda sedikit pun. Lihat Umar bin Khattab ketika pada tangannya ada lembaran Taurat. Mereka disampaikan ada lembaran Taurat di tangannya Umar ini. Taurat kan? Taurat itu kitabnya siapa? Yang dibawa siapa? Nabi Musa kan? Dari mana juga kan? Bukan tulisannya orang yang ingin Taurat. Ada pada tangannya Umar. Ketika Nabi melihat Umar di tangannya ada Taurat, apa hukumku dari Umar? Apakah kalian masih bingung dengan agama Taurat ini? Lalu karena Musa hanya kalau hari ini Musa itu hidup, maka sahabu tidak ada jalan bagi dia untuk keluar illa tibati, setelah dia dikesan. Bagaimana menjaga agama Taurat? Maka jalan hati yang terang pertama kali yang selamat, dia harus jelas mana yang hak, mana yang batin. Tidak dikumpulkan jadi satu. Apalagi dijadikan sebagai wasilah untuk kemuliaan Islam. Islam tidak boleh dimuliakan dengan mencampur adukkan kembali lagi. Makanya Umar mengatakan, nahnu ummatun a'azzanallahu biha al-Islam. Kita ini dulu umat yang pernah dimuliakan oleh Allah cuma dengan satu wasilah. Islam sudah tidak ada bedanya. Justru dengan kembalinya para sahabat dengan Islam yang bersih, mereka diangkat kepada Allah. Tidak ada campur aduk. Dan ini yang dikasihkan oleh sahabat dalam tasawuf itu. Selama umat Islam tidak kembali kepada Islam yang bersih, selama umat Islam tidak kembali kepada Islam yang bersih, yang datang dari Nabi, dan mereka rela mencampur yang tidak datang dari Nabi dicampur dengan yang datang dari Nabi, selama itu pula umat Islam banyak dihinakan oleh musuh-musuhnya yang sedikit, dipimpin oleh musuh-musuhnya yang sedikit, dan dia teraniaya. Dan itu apa yang dikasih saya dulu itu nasihat harus umat setelah belum mau kembali ke Islam yang jernih, umat Islam itu tidak ada apa-apa. Ini adalah akibat hati yang bilang. Maka disebutkan dari seperti ini, bahwa yang berbagi inilah sebenarnya hati yang mati. Maka jadi pembuangan kebaikan. Kecuali yang kalian-kalian tidak ada pilihannya. Ada ini lalu di mana hati yang seperti ini adalah yang pantas dikatakan laisa man mata fastaraqa bi-mayyit. Orang yang mati yang beristirahat, hakikatnya bukan orang yang mati diambil nyawanya dikuburkan. Orang yang mati yang sesungguhnya bukanlah orang mati yang diambil nyawanya kemudian beristirahat dikuburkan. Innamal mayyitu mayyitul ahya. Sesungguhnya mati yang sesungguhnya yang membawa bahaya dan busuk bagi manusia adalah mati yang masih hidup. Orang mati yang ada di kubur dagingnya busuk. Dagingnya busuk. Tapi setelah dikubur tanah, busuknya masih terlihat. Ya. Busuknya ada batasnya. Kalau sudah dimakan cacing, tubuh-tubuhnya habis, busuk. Tidak ada batasnya. Seperti orang, tapi orang mati yang masih hidup, busuknya pernah berhenti. Dipakaiin jaket masih busuk. Kita jauh saja sama dia, mendengar nama yang sudah sakit. Jangan sebut dia. Baru dengan namanya saja sudah busuk. Mencoba dikasih baju yang bagus, tampilan yang bagus, kelihatan yang hidup bagus, orang tahu siapa? Bohong. Paling-paling juga kelihatan aslinya yang busuk. Kan bebas. Orang mati yang masih hidup itu bencananya tidak pernah berhenti. Di mana-mana dia menyebabkan kebusukan. Tidak di rumahnya, tidak di masjid, tidak di rumah, dia menyebabkan kebusukan. Setiap ketemu sama dia, seperti ketemu langsung. Kalau kita ketemu orang yang hidup yang sesungguhnya, ketemu dapat sih. Ketemu sama dia, dapatnya apa? Paling jauh kita diajak ngobrol tentang pokoknya. Gimana? Kemahatan itu. Kita ketemu orang yang sebenarnya, sebenarnya mati. Nanti belum lagi diajak kepada yang lain. Diajak jumpa orang. Ketemu sama dia, tadinya kita sudah berpegang, kita lama mau belajar, ketemu sama dia, alam, usah sepagi, sekali-kali kita usah belajar. Ini sebenarnya mayit. Ini namanya mayit, mayit itu ada. Sesungguhnya orang yang mati adalah mayit itu ada. Orang yang mati yang hidup itu yang berbahaya. Ini adalah orang yang mati, hatinya dibungkus oleh tubuhnya yang hidup. Ini membawa kerusakan di mana-mana. Busuk pada dirinya sendiri dan busuk pada orang lain. Inilah yang disebut oleh beliau, wa maqamul munafiq. Inilah artinya orang munafik. Mereknya bagus, tetapi rasanya pahit. Kalau dia mereknya bagus, kita lihat contohnya Mustafa Sarafi. Dia bajunya apa? Baju Sarafi ada sunnah. Dia celananya bagus, celana sarang, tubuhnya di atas permata kaki. Terus, tapi begitu dia sama dia, sakit. Belum lama sama dia tidak ada keuntungan. Tidak membawa baik agama kita. Malah tambah lain. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah qalbul munafiq. Mereknya kok bagus. Tapi sebenarnya sesungguhnya barang terjahat tidak terlutu. Walaupun semua penuh itu hati. Kata beliau orang seperti ini, orang yang hatinya gelap ini adalah sejahat-jahat hatinya makhluk. Bagaimana tidak? Setiap orang datang sama dia yang hatinya jelek. Setiap orang datang sama dia yang pernah dapat kebaikan. Wahai terkodoh, aku dari mana? ayatuannasa ila ma yaqulu Allah wa rasuluh. Artinya orang yang seperti itu terus menerus kalau dia berhubung dengan orang, dia membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukai oleh. Kalau dia berhubung dengan orang lain, membawa orang lain menuju kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kumpul sama dia, pasti kita jauh dari Allah. Kumpul sama dia, jauh dari Rasul. Kumpul sama dia, jauh dari Tuhan. Kumpul sama dia, jauh dari sunnah. Kumpul sama dia, jauh dari kebenaran. Inilah qalbul munafik. Artinya orang yang gelap. Dan ini kita bisa lihat, kita bisa masuk pada diri. وَيَنْهَرُ مَا يُحْدُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْإِتِّفَاقِ. Orang yang seperti ini, kita kumpul sama dia, tidak ada apa-apa kecuali dia orang-orang kita dan dia yang mencintai Allah. Kita mau baik malah terhalangi dengan dia. Kita mau ibadah malah terhalangi dengan dia. Kita mau menuntut ilmu malah gagal dengan sebab dia. Inilah orang yang hatinya gelap. Ini bicara yang maka diibarkan tidak tahu mana baik, mana buruk, dan bawah, dan bagus. Kemudian berjalan yang kedua, takimu hukumahwamu ala nasihat di Rasulullah SAW wal-kumiyatuhu ilhawa wa tibatuhu lahu. Yang kedua, bencana yang akan diibarkan pada hati yang sudah gelap, maka hawa nafsunya dijadikan pemutus. Agamanya adalah seleranya. Ya. Agamanya adalah seleranya yang cocok dengan keinginan. Tidak pernah dia pikir apa yang saya inginkan ini sesuai kebenaran agama. Tidak pernah dia pikir. Pokoknya kalau keinginannya pasti. Tidak pernah dia pikir jawab. Ini adalah kebenaran. Begitu dia menginginkan maka itu yang dia dapatkan. Ini bencana yang hatinya gelap. Yang pertama tadi kacau, dia tidak bisa mengukur mana benar mana baik. Yang kedua, nafsu itu menjadi agama. Nafsu menjadi tandingan hawa, menjadi sesembahan dia. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah mengatakan kita tidak ilahu Allah. Tidak akan kau melihat orang yang menjadikan keinginannya, hawanya sebagai sesembahan. Kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tandingan Allah Jalla. Dan hidupnya adalah tunduk kepada Allah. Setiap yang diinginkan dia itu, tidak pernah dia berusaha menolak keinginannya. Tiba-tiba undang dan ikutan dia adalah hawa nafsu. Ini hati yang gelap. Ini hati yang gelap. Yang awalnya adalah fitnah. Fitnah terus. Kenapa hati itu mengambil fitnah? Karena hati itu tidak punya ilmu yang maka hati itu tertimpa bencana dua keadaan dan tidak rusak. Kemudian yang kedua adalah hati yang salah. Kita mengambil video Nabi Muhammad di hati manusia wabat benar jadu Al-Fatihah wa Qadilah wa Akbar. Yang kedua adalah hati yang putih. Hati yang sangat putih, sangat terang. Sebagaimana sifat hati ini, yaitu hati itu terang, maka Allah berdoa. Hati ini tahu kebenaran, terang benar. Qabilahu, dia menyongsong benar. Selalu mengambil kebenaran. Kemudian Allah baru dia mencintai. Sehingga keinginannya selalu yang benar dan jalannya selalu yang benar. Yang dituju adalah kebenaran, yang ditempuh juga kebenaran. Karena dia telah tahu kebenaran ini adalah jalan kebenaran. Ini hati yang putih, hati yang bersih. Hati beliau apakah surah iman? Hati yang seperti ini adalah hati yang cahaya iman bersih. Bersih. Kalau ada perkara yang membawa dia kepada panggilan Allah, dia sanggup. Kalau ada orang mengajarkan tentang jalan Allah, dia berusaha belajar. Inilah dia bersih. meninggalkan bumi. Begitu ditunjukkan ini kamar yang ditunjukkan Allah diajar. Caranya seperti ini dia pelajari. Tidak pernah dia mengalah. Walaupun susah. Kalau ini sudah masuk kepada Allah diajar. Kalau ini jalan yang diajar kepada Allah dia pelajari. Maka tidak pernah dia lelah di dalam masalah benar. Karena hatinya mempunyai cahaya. Wa asmaratihi misbahku. Maka lampu-lampunya di hati telah berkilauan menerangi pada hati itu, sehingga hati seperti ini setiap kali fitnah datang, kalau Allah timpakan fitnah, fitnah ini menjadi wasilah baik atau menjadi wasilah jelek. Orang yang hatinya sangat seperti ini, kalau didatangkan fitnah, menjadi wasilah kebaikan dia atau wasilah kejelekan? Wasilah kebaikan. Tambah didatangkan fitnah, tambah berusaha. Karena dia menghindari, karena dia menolak, karena dia bersikapi dari fitnah. Inilah orang yang tadi, karena di mana ketika didatangkan fitnah, dia menghindarinya, dia menolaknya, maka bertambahlah cahaya. Karena dititipkan oleh Allah. Bertambahlah cahayanya, bertambahlah cahaya kekuatannya. Maka disimpulkan oleh beliau, wajib kita melihat itu orang beradab kuruh ia asbab luar dia. Maka dengan ini kita dapat mendapatkan kesimpulan apa yang menyebabkan hati itu jadi sakit. Tidak ada yang ada. Maka kalau kita ingin memahami meraih hati yang tidak sakit, berarti harus apa? Selamat dari tadi kita sudah pahami, fitnah itu sudah diterangkan, rinci, detail, halus, dasar. Berarti untuk kita bisa selamat dari fitnah, hati harus dikasih apa? Ilmu. Orang yang tidak punya nasib ilmu tidak bisa berlaku. Kalau bisa berlaku, maka ini menyebabnya wajah kita insyaallah, wajah kita insyaallah. Dan fitnah yang selalu datang menggoncangkan hati manusia adalah fitnah syahwat, fitnah kesenangan, keinginan. Makanya lihat ajaran Nabi yang berkaitan dengan syahwat diberikan tuntunan gak? Sekalipun syahwat yang halal diberikan tuntunan gak? Istri itu halal, jima kepada istri diberikan tuntunan, diberikan tuntunan kalau tidak berbahaya. Maka halal diberikan tuntunan. Ada tuntunan yang sifatnya hari-hari, ada tuntunan yang sifatnya periodik. Tuntunan yang hari-hari makan disuruh, kalau lapar makan, jangan kenyang diisi terus, kan juga. Begitu juga sampai Allah membuat tuntunan secara periodik. Mana tuntunan periodik kepada sahabat? Nah. Cara pendidikan Allah kepada sahabat yang bersifat periodik, tidak hari-hari. Nah. Ramadan. Ramadan itu mayoritas adalah mendidik sahabat secara periodik. Satu tahun sekali kita digodok, dirontokkan ini sahabat-sahabat yang tidak benar. Disuruh menegakkan, disuruh memahami sahabat ini dengan posisinya yang benar. Sahabat itu bukan ditunggu terus, ada kriteria-kriterianya, walaupun halal. Apalagi yang haram. Jadi ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini bagaimana menyelamatkan. Jadi seperti ini, bagaimana diturunkan oleh para ulama kita, fitnah daripada syahwat. Makanya Islam memberikan pelajaran bagaimana manusia bisa menumbuhkan syahwat, mengatur, memimpin sesuai dengan tuntunan Allah, bukan pakai selera. Kalau pakai selera, bubar. Bubar, kan? Suami istri di dalam rumah tangga banyak hubungannya yang berbeda dengan syahwat. Banyak. Kalau tidak ada tuntunan, bagaimana suami, bagaimana berhubungan dengan istrinya, istri juga begitu, bagaimana berhubungan dengan suaminya. Ini ada salah itu sesuai dengan tuntunan Allah. Ini dia yang Allah. Fitnah yang kedua adalah fitnah musyubhat. Fitnah yang berkaitan dengan syubhat, yaitu kemudian disimpulkan fitnah al-ma'asi wal-bid'ah. Fitnah yang terus-menerus datang kepada hati adalah fitnah maksiat, dosa-dosa, dan fitnah ajaran-ajaran yang menyimpang yang tidak benar. Hadza aslu da'i al-qalbi. Inilah sumber penyakit malapetaka yang menghancurkan manusia dari zaman ke zaman adalah dua fitnah. Kalau tidak manusia hancur dengan fitnah syahwat, manusia itu hancur dengan fitnah syubhat. Illa man haqqahu, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Makanya Nabi disifati oleh Allah selamat dari dua fitnah. Mana ayatnya? Man dhalla sahibuhu wa ma ghawa. Ya kan? Man dhalla sahibuhu wa ma ghawa. Sahabat Muhammad itu man dhalla, tidak pernah tersesat. Berarti selamat dari fitnah. Fitnah. Fitnah syubhat. Wa ma ghawa. Dan dia Muhammad Rasul tidak pernah menyimpang. Selamat dari fitnah. Sahabat. Nabi selamat dari fitnah. Orang yang ditolong oleh Allah juga karena berhasil selamat dari fitnah. Mana dari fitnah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan urusan kami. Ada di pasar. Apa? Lama sholatu. Ketika mereka atas sabar. Orang sabar itu berarti selamat dari kenapa? Kenapa? Sabar. Sabar. Sabar itu apa? Harus lunas. Menahan diri. Setiap kali merokok pada keinginan kita, kok ini begini kita, seperti ini kita, lama sabar. Ketika dia berakhir dengan sabar, berarti orang yang sukses menahan fitnah sahabat. Bahkan mungkin ada yang tidak bingung, kemudian yang kedua, dia yakin dengan ayat kan, berarti selama dari kita ayat. Subhan. Pemahaman agama adalah yakin, dia ada satu pun yang sama-sama. Baru ditolong oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang berjalan menjadi pemimpin yang memberi petunjuk dengan petunjuk Allah. Kalau dia selamat dari fitnah syahwat dan selamat dari fitnah syubhat. Kalau menyelamatkan dari syahwat dan tidak bisa, dan menyelamatkan dari syubhat dan tidak bisa, membiarkan dirinya memperlukan nafsu, membiarkan dirinya bodoh tidak mau belajar, jangan tunggu salah. Tidak pernah ada salah. Dan jangan pernah marah, ini dunia ini cuma satu. Kita tidak bisa keluar dari dunia yang Allah. Membiarkan bodoh, membiarkan mengikuti hawa nafsunya, kemudian nanti saya jadi pengikut yang harus banyak melakukan. Namanya lidur, mimpi. Walaupun senyum-senyum itu batas tunggu, sebenarnya dia laka. Ya, benar. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, kuntul dan buka habis. Katakan Muhammad sama manusia, kamu dan saya itu sama. Sama, sama-sama menunggu. Menunggu yang hari ini kita ajar. Kamu menunggu berhasil atau tidak, saya juga menunggu berhasil. Itu Allah mengatakan. Maka kita akan melihat dua fitnah syubhat. Adapun fitnah syubhat, ima bi'tiqad dinilai syubhat adalah dari asalullah bin. Fitnah syubhat, kata syubhat adalah ada kalanya dengan meyakini keyakinan yang berbeda dengan kebenaran yang Rasul utus kepadanya. Wa anzala bihi kitabahu dan menyelisih dengan ajaran yang Allah turunkan kitabnya. Seperti kalladzi yahdi ulul al-alas, seperti orang yang menolak keimanan pemberitahuan kabar yang datang dari Allah. Allah itu punya sifat, punya nama, dan Allah di atas alasnya. Wa imma bita'afu bima lam yahtadibillah. Dan ada kalanya yang fitnah syubhat ini menyangkut ibadah. Ada fitnah syubhat menyangkut pemahaman, tidak. Ada fitnah syubhat menyangkut ibadah, yaitu beribadah yang sesuai dengan tiga. Ini dengan suara. Bisa dengan suara itu di pemahaman kita, di hati kita. Bisa dengan suara itu di mana? Di perilaku kita. Walau dengan satu syahwat, ada pun dengan syahwat. Ayo kita syahwat di mukharramata. Di mana dia mencintai senangan-senangan yang diharamkan. Tadi sudah kita sebutkan, bahkan bukan cuma yang diharamkan. Yang diharamkan oleh Allah pun dituntunkan oleh Allah. Mirip-mirip zina, seperti zina, itu syahwat. Wasyariwati, wasyubil khamri, wadibati, wananimati. Seperti mencuri, minum, tiba, nanima, omongin orang, itu hanya syahwat. Wanahwi dalika. Karena pada ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman, pada ta'wah nabil qawli. Maka Allah memberitahu mengajari istilah, jangan kamu melembutkan suara kamu. Ini perintah baca istri-istrinya. Janganlah kalian melembutkan suara kalian. Kemudian kata Allah, kalian mahalah dirikor di imar. Orang yang hatinya ada penyakit nanti akan terkena dengan suara itu. Ini benar sahabat atau suka? Benar sahabat. Apa maksudnya? Ya. Mardu sahabat, yaitu penyakit dalam musuh. Wadiyah dari Allah Ta'ala. Maka kan inilah Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Darda Al-Asqalani. Kata Nabi SAW, inna mimma akhsha alaikum syahwati al-wajhi fi butunikum wa furujikum wa ridatil hawa. Tadi sesungguhnya perkara yang aku paling takutkan pada kalian adalah kesenangan-kesenangan hawa yang selalu mengajak kita menyimpang di dalam perut-perut kalian. Berarti hawa apa ya? Hawa apa ya? Hawa makan. Sebagaimana manusia itu topiknya adalah tamak. Kalau sekiranya diberi dua bukit emas gunung Uhud, manusia akan minta yang beberapa lagi. Perut manusia. Hari ini dikasih makanan yang pengen yang berbeda lagi, pengen yang berbeda lagi. Ini yang kami ingatkan. Di antara yang paling aku takutkan adalah fitnah hawa yang ada pada perut kami. Kemudian kata Nabi, wafurujikum, dan fitnah hawa yang ada pada panci-panci kalian, hawa kalian. Bahkan diterangkan dalam hadis yang lain, di antara dua roba yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, yaitu lokal manusia pada mulutnya dan lokal manusia pada hawa. Ini tidak salah. Mulut mengomong dengan hawa nafsu, auratnya mereka biasa dengan hawa nafsu. Ini adalah dalam hal ini tadi, menurut hawa ini dirusakkan. Wadudillah tidak hawa, dan yang menyesatkan daripada hawa nafsu. Berarti baru syahwat dua tahun besar. Mengaku mengikuti syahwat ini adalah pangkal penyakit yang membawa orang menjadi ahli maksiat. Sumber maksiat itu adalah mengikuti syahwat. Kemudian bertibau subhat dan mengikuti subhat membuat daun muktadiah. Dakwahnya orang yang mereka membuat agama yang tidak diturunkan oleh Allah di hawa berusaha. Dan orang-orang di hawa dan orang-orang lain berbatah. Sekarang sadar. Iblis itu mengangkat subhat. Kalau ada kamu melanggar larangan Allah, karena tidak salah. Ada melanggar larangan Allah, karena tidak salah. Kenapa? Syahwat membawa orang kepada keadaan. Dan ini dibanding fitnah subhat masih lebih di bawahnya. Tapi fitnah subhat mempunyai pemahaman-pemahaman sendiri yang tidak dituntunkan oleh Allah membahayakan. Sebagaimana iblis, ketika Allah menilai ada betul-betul baik daripada iblis, iblis menilai bagaimana? Saya lebih baik daripada aku. Maka fitnah ini menjadikan iblis kafir. Kemudian fitnah syahwat yang ada pada Adam, Allah masih memberi kesempatan Adam untuk bisa memperbaiki. Semua sumber bencana kembali pada Allah. Semua sumber bencana kembali pada fitnah syahwat dan fitnah syahwat. Wahdilah mulai sekali lagi Apabila mendaji berhubungan dari ikhlas dan wafasat dari ikhlas ini yang buruk di atas ini. Kata beliau, dan banyak sekali kuatnya ini berubah menjadi satu. Orang biasanya ada fitnah syubhat, pasti di dalamnya ada fitnah syubhat. Ada fitnah salah, kecenderungannya fitnah syubhat. Ini dua-duanya saling berubah. Pertamanya, sunnahnya betul, tapi hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Lama-lama sunnahnya betul atau tidak? Lama-lama sebenarnya betul. Ya, kenapa cari dalil? Wah, saya kok gak bisa ya tinggalin duit 5 juta. Pokoknya saya tiap hari dapat 5 juta. Padahal 5 juta ini hasilnya korupsi. Dan dia tahu, dulunya dia haramkan korupsi. Tapi karena dia bisa tinggalin 5 juta, lama-lama cari dalil, supaya 5 juta ini nilainya tidak korupsi. Ya, begitu. Contohnya misalnya bawa dalil, antara umroh satu dengan umroh yang lain itu pengampunan dosa. Saya gak apa-apa, saya punya dosa banyak korupsi, tapi kan saya sering umroh. Ini namanya fitnah syahwat, kemudian tidak ada guna benar. Tidak ada bidang yang terjadi pada yang fitnah syahwat, kecuali di dalamnya ada fitnah syahwat. Orang mempunyai ajaran yang menyimpang-nyimpang, lama-lama ternyata tujuannya untuk dunia. Coba lihat orang aliran kebatinan, kelihatannya buat ajaran yang bagus, ternyata di dalamnya adalah liar. Contohnya misalnya, kolektor suci, guru kolektor, orang yang kelihatannya orang suci ya, orang suci ya, ternyata di dalamnya tidak, istrinya ada 100 ribu. Liar kan? Alasannya apa? Saya ini sudah hakikat. Jadi sudah tidak ada lagi syariat. Makanya setiap siapapun halal bagi saya, katanya lihat. Tadinya sudah masuk di dalamnya apa? Ada sekolah yang kotak lewat. Rumah itu biar-biar-biar bebas. Bebas awal ya? Pemimpin ajaran beda, ternyata tiap tahun dikirimi sumbangan dari anggotanya. Dikirimi duit, pajak, upeti, kemudian dikirimi juga wanita-wanita yang cocok. Setiap fitnah itu terkumpul ya. Tidaklah orang membuat syubhat kecuali di dalamnya ada apa? Syahwat. Tidaklah orang yang tenggelam dalam syahwat lama-lama akan membuat apa? Syubhat. Lalu dia tanya. Apa dalam tajim berupa tidak terkira? Illa berupa terkira ini yang terkira. Sedikit sekali orang yang kamu dapat itu saat tidaknya, kecuali kamu akan dapat itu saat tidak itu nampak pada pusat perilaku. Akhlak. Wahada di huma asmukul misyarkan wa fitnah di dua balak. Dua bencana fitnah ini adalah pangkal semua sumber kejahatan fitnah dan bencana yang ada pada pusat. Wadihi makuti bagi pusat. Dengan sebab dua fitnah yang para rasul dibesarkan di kunduk musuh. Orang-orang baik saksi itu sebenarnya dari Tuhan. Manusia Rabbu Wadur Bilatina, Allah yang menciptakan sesembahannya manusia ditentang, dimusuhi, dimaksiati karena dua itu. Lihat iblis kepada Allah. Lihat ada karena sahabat tidak mampu, akhirnya Allah marah mendekati Tuhan, dia terjang dulu. Allah dimaksiati, Allah dibantah, penyebabnya adalah surah dan penyebabnya sahabat. Wujud bilatina tidak ada anak diciptakan oleh Allah dan Allah menjadikan anak semua apa tidak? Benar tidak? Allah menjadikan neraka dan Allah menjadikan neraka itu penuh? Benar tidak? Penuh. Apa penyebabnya? Luar fitnah. Tidak ada neraka penuh kecuali penuhnya orang yang tenggelam di dalam dosa. Dan tidak ada Allah menimpakan tanda-tanda musibah di dunia, ada kaum ditenggelamkan, ada kaum dihabisi angin, ada kaum ditimpakan dua, kecuali penyebabnya dua adalah dua fitnah. Hello, Tuhan. Orang yang dipilih yang mati oleh Allah, ini adalah bencana fitnah. Bencananya akhirnya semuanya korak-korak. Hati kita, dolar kita, tubuh kita, dunia kita, akhirat kita, semua berat. Apa berdoa? Dengan apa yang diterang sebagai berdoa kita tidak di dalam. Kita menyelamatkan agama kita di dalam hati kita kembali dari sunnatullah yang selalu ada terjadi di dalam masyarakat ini. Mudah-mudahan kita hanya di masjid ini kita senantiasa mengambil nasihat, tapi karena kita hari-hari selalu melihat kenyataan jalan hidup kita sebagaimana para sahabat, mereka selalu mengembalikan masalah ini dalam hidup. Mereka mencoba menasihati diri dalam hidup, tapi di dalam hidup mereka ini melihat fitnah segera dia bekerja, melihat fitnah segera dia bekerja, tidak membiarkan dirinya terus-terus dalam keadaan lain. Kalau kamu yang dalam keadaan tercela, insyaallah materi kita akan jumpa di sini. Ini adalah beberapa pertanyaan kalau waktu yang habis. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertanyaan ini kita jawab pada pertemuan yang adalah sebelum kita masuk materi. Ya, jadi insya Allah pertanyaan ini yang saya bisa menjawab nanti saya jelaskan pada pertemuan kita yang datang sebelum kita masuk pada materi baru, yaitu atas berkomis usul yang kelima tentang tidak bagaimana menjalankan hati yang telah diberangkan pada Allah dan Rasul. Jadi kami di sini dulu kita akhiri masjid kita mudah-mudahan Allah jelas-jelas memberikan waktu kepada kita memberikan ilmu yang menarik dan menyelamatkan hati kita dari seluruh fitnah yang menjadikan kita jauh dari kemuliaan. Tapi ini subhanallah wa bihamdih. Syukurlah kepada segala Allah.